بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، kita lanjutkan syarah Manzumah Sa'diyah fil Qawaid al Fiqhiyah. Memasuki bait ke-31. Qala an-Nadhim rahimahullahu taala wa mutlifu mu'dhihi laysa yadhmanu ba'da ad-difa'i billati hiya ahsanu. Wa mutlifu mu'dhihi laysa yadhmanu ba'da ad-difa'i billati hiya ahsanu. Apa maksudnya? Mutlif isim fa'il dari kata-kata atlafa yutlifu. Atlafa yutlifu ini artinya merusakkan, membinasakan, menyebabkan sesuatu itu hilang atau tidak berfungsi. Mu'dhihi, apa yang mengganggunya. Ketika seseorang diganggu oleh sesuatu, manusia atau binatang, kemudian dia lawan, dan akhirnya binatang ini misalnya lumpuh atau bahkan meninggal, mati ya. Kalau orang ya dilumpuhkan atau bahkan sampai dibunuh dalam rangka membela diri, maka laisa yadhmanu, si pelaku pelumpuhan atau pembunuhan tadi tidak membayarkan ganti rugi, tidak menjamin terhadap apa yang terlumpuhkan. Ba'dad difa' billati hiya ahsanu, syaratnya dia harus membela diri dengan cara terbaik dulu. Ketika misalnya dia diserang oleh seseorang dan orang ini bisa dihentikan serangannya tanpa perlu dilukai, misal yang menyerang pakai pisau, yang diserang punya pistol, ya cukup ditodongkan saja dia udah kabur insyaallah, maka jangan ditembak misal. Atau penyerangnya misalnya penyerang ini gak bisa bela diri, yang diserang pandai bela diri, bisa dilumpuhkan dengan cara paling paling minim kerugiannya. Misalnya dipukul pada bagian-bagian yang tidak mematikan sehingga dia kemudian pingsan atau tidak bisa lagi melanjutkan serangannya, maka tidak boleh dia melakukan yang lebih dari itu. Sekedar sebatas yang bisa melumpuhkan serangan itu tidak ada jaminannya. Tapi kalau dia sudah bisa melumpuhkan kemudian menghabisi, nah ini dia bertanggung jawab. Karena sebetulnya dia bisa dilumpuhkan dengan cara yang tidak perlu dengan menghilangkan nyawa. Jadi ini yang dimaksud dengan bait yang ke-31. Jadi syaratnya dia harus lawan dengan cara yang paling ringan, cara yang paling minim kerugiannya terlebih dahulu. Kalau tidak bisa, maka boleh ditingkatkan perlawanannya. Ya, dipukul kakinya tidak mempan, pukul badannya. Gak mempan, entah di mana, bagaimana caranya dibuat pingsan atau bagaimana. Setelah itu baru panggil polisi atau diikat atau bagaimana, terserah. Kalau enggak bisa juga, baru boleh dibunuh. Dalil kaidah ini apa? Dalilnya adalah surat Asy-Syura, surat ke-42, ayatnya sama, 42 juga. Surat 42 ayat 42. Innamas sabilu 'alal ladzina yadhlimuna an-nas wa yabghawna fil ardi bighairil haqq. Innamas sabil artinya cara untuk melawan itu hanya berlaku bagi orang-orang yang menzalimi orang lain dan ingin berbuat kerusakan di muka bumi. Ketika itu baru syariat memberi kita izin untuk melawan balik. Bighairil haq, tanpa alasan yang hak. Di antara dalil kaidah ini juga firman Allah, "Fala udwana illa 'alal zalimin." Maka tidak boleh ada permusuhan kecuali terhadap orang-orang yang zalim. Tindakan-tindakan yang sifatnya perlawanan, penganiayaan itu enggak boleh kecuali jika ditujukan kepada orang-orang yang berbuat zalim. Demikian juga itu di surah Al-Baqarah ayat 193. Berikutnya adalah di surah At-Taubah ayat 91, "Ma 'alal muhsinina min sabil." Orang-orang yang berbuat baik itu tidak perlu, tidak layak untuk disuruh bertanggung jawab. Orang yang membela diri di sini, dia berbuat baik terhadap dirinya dan juga berbuat baik terhadap orang yang menyerang dia sebetulnya. Karena kalau dibiarkan, maka dia membiarkan orang lain berlaku zalim terhadap dirinya. Bahkan kalau dibiarkan, biarlah saya dibunuh, berarti Anda membiarkan orang lain menghabisi, menghilangkan nyawa Anda, melakukan salah satu dosa besar. Dengan Anda membela diri, itu Anda telah melakukan dua kebaikan sekaligus. Pertama, mempertahankan nyawa atau keselamatan, yang ini merupakan sesuatu yang wajib dipelihara. Hifdzun nafs, memelihara jiwa, ini adalah salah satu dari maksud utama syariat. Makanya syariat memberikan hukuman yang berat terhadap orang yang membunuh orang lain, hatta enggak sengaja sekalipun. Paling tidak ada kafarahnya berupa puasa 2 bulan berturut-turut. Itu kalau enggak sengaja. Di samping ada diyat, ada ganti rugi material. Kalau sengaja maka lebih berat lagi. Diancam dengan neraka yang lama, kemudian dosa yang sangat besar. Ini semua adalah bentuk penjagaan syariat terhadap jiwa seseorang. Dengan dia membela diri, dia berusaha untuk melindungi jiwanya. Di samping itu, dia berusaha menghindarkan orang lain dari terjerumus dalam salah satu dosa yang membinasakan. Ya. Dalil lainnya adalah sebuah hadis bahwasanya Nabi SAW pernah diadukan, apa bukan diadukan ya, artinya ada dua orang laki-laki yang mengadu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa temannya telah menggigit dirinya. Dia digigit oleh temannya, tangannya itu digigit oleh temannya. Kemudian ketika ditarik tangan itu dari mulut temannya, gigi temannya ini ada yang putus. Ya, karena mungkin gigitnya kenceng banget dan nariknya juga kuat, maka itu menyebabkan salah satu gigi istrinya itu tanggal. Maka Nabi berkata apa? Ya'addu ahadukum yada akhihi kal fahl la diyata lahu. Kok ada orang yang menggigit tangan saudaranya seperti unta aja, main gigit. Ya, sudah, enggak ada diat. Tidak ada diat. Karena apa? Diat ini untuk siapa sebetulnya? Hah? Untuk yang tanggal giginya. Gigi itu ada diatnya. Satu gigi itu berapa? Ada. Nah, berhubung dia ini tanggal gara-gara dia menggigit temannya, dan temannya ini dalam rangka membela diri, maka tidak ada diat di sini. Ini jelas menunjukkan bahwasanya tindak aniaya yang ditujukan kepada seseorang kemudian dilawan dan menimbulkan kerugian pada pihak si penganiaya, maka kerugian itu tidak ada tanggungannya, enggak ada jaminannya. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Demikian pula hadis lain. Nah, ini penting ini ya. Man tala'a fi baiti qaumin bighairi idznihim. Siapa yang ngintip ke rumah orang-orang tanpa seizin mereka. Fafaqa'u 'ainahu, kemudian mereka orang yang diintip ini mencongkel, bayangkan mencongkel mata orang yang ngintip. Fala diyata lahu wala qisas, maka tidak ada diyat dan tidak ada qisas. Karena apa? Karena yang ngintip ini melanggar kehormatan rumah orang lain. Nah, ini dalam rangka melindungi, karena di antara fungsi syariat adalah melindungi irt, harga diri, kehormatan. Orang kalau dalam rumahnya dia akan berpakaian yang santai, akan tersingkap auratnya, tidak seperti ketika dia di luar rumah. Sehingga mengintip ini adalah perbuatan melanggar kehormatan orang lain. Dan masih banyak lagi nas-nas yang lain yang menunjukkan bahwa al-itlaf atau kerusakan yang ditimbulkan akibat seseorang membela dirinya itu tidak perlu dijamin. Contoh, seseorang diserang oleh sapi, ini mau kurban ya. Biasanya ada sapi yang suka ngamuk kan. Ya. Buat sapi mau dipotong berontak gitu ya. Terus salah satu yang menonton ini mau diseruduk. Kemudian dilawan ini sapi. Nah, misalnya pas dia bawa golok atau apa gitu, dilawan sapinya dan mati. Maka tidak perlu bertanggung jawab karena dalam rangka membela diri. Demikian juga orang yang sedang misalnya berjalan gitu, tiba-tiba ada hewan ternak milik orang lain yang mau menyerang dia. Kemudian dilawan dan tidak mau berhenti kecuali dihabisi. Maka ini juga tidak ada tanggungannya. Sudah, tidak perlu dia mengganti, ini nilai kambingnya berapa, enggak. Demikian juga orang yang sedang dalam keadaan ihram misalnya. Kemudian dia diserang oleh binatang buruan. Dia tidak berburu, tapi ada binatang yang masuk kategori binatang buruan, binatang darat yang halal dimakan dagingnya dan bersifat liar, itu definisi binatang buruan. Semua binatang darat yang halal dan liar, kijang, apa misalnya kelinci, hyena, kemudian burung unta misalnya, dan semisalnya burung-burung, jenis-jenis burung yang liar, kalau barangkali ada yang nyerang gitu ya, maka kemudian dibunuh dalam rangka menghindari bahayanya, maka dia tidak berdosa dan tidak perlu mengganti. Padahal kalau itu dilakukan dalam rangka berburu, dia wajib ganti. La taqtulus sayda wa antum hurum, ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum, wa man qatalahu minkum muta'ammidan fajaza'u mithlu ma qatala minan na'am. Tapi dalam kasus ini berhubung dianya membela diri, maka tidak wajib atau tidak terkena keharusan untuk mengganti. Contoh lainnya, binatang milik orang lain bisa juga. Binatang milik orang lain yang tiba-tiba menyerang orang yang lewat di dekatnya dan tidak bisa dihentikan serangannya kecuali dengan dilumpuhkan atau dibunuh, maka juga tidak ada jaminannya. Termasuk orang yang melawan penyamun, perampok, begal ya, sering ada kasus kan, begal motor atau begal apa, ketika dia menyerang seseorang, ingin mengambil hartanya atau ingin mencelakai dia, merenggut kehormatan orang yang bersamanya, kemudian dilawan sampai dibunuh, maka tidak ada diyat di sini. Selama terbunuhnya orang ini dalam keadaan merampok atau menyamun. Jadi, ketika dia sudah ditakut-takuti misalnya, atau berhasil digebuki, kemudian dia pingsan, berhenti serangannya, gak boleh dihabisi ketika itu. Atau dia melarikan diri, kabur, gak boleh dikejar ya, kecuali yang mengejar adalah imam atau pasukannya imam, maksudnya pasukan resmi dari negara, itu yang punya wewenang untuk mengejar orang-orang seperti itu. Adapun masyarakat umum, rakyat jelata, maka wewenangnya hanya sebatas membela diri, tidak sampai mengejar mereka atau bahkan menghabisi mereka, tidak. Kalau dihabisi bagaimana? Ganti rugi. Kalau sampai dia melakukan sesuatu yang di luar wewenangnya, maka dia harus menjamin. Ada satu masalah yang perlu diperhatikan terkait kaidah ini, bahwa seseorang kadang dia harus merusakkan sesuatu yang sebenarnya tidak mengganggu dalam rangka menghindari gangguan dari pihak lain. Contoh, orang yang rambutnya kebakar sedangkan dia dalam keadaan ihram, sehingga tidak bisa lagi menyisakan rambut di kepalanya, bentuknya lucu banget, kebakar separuh, separuhnya lagi gak kebakar, bentuknya kan menakutkan gitu loh. Atau sebagian kebakar, sebagian lagi masih ada, kalau dibiarkan serem gitu ya bentuknya. Maka dia boleh mencukur atau menggundul sisa rambutnya tanpa ada kafarah. Tanpa ada kafarah. Tapi seandainya rambutnya ini banyak kutunya, banyak kutunya dia, yang ganggu kutu apa rambut? Kutu. Tapi untuk menghilangkan gangguan kutu, terpaksa rambut digundul. Padahal di sini yang mengganggu sebenarnya kutunya, bukan rambutnya. Rambut tidak mengganggu. Tapi untuk menghilangkan gangguan ini, dia harus cukur habis, harus gundul rambutnya. Ketika ini dia terkena kafarah. Lain dengan contoh yang pertama. Nah, contoh yang pertama ini beda kasusnya ya. Adapun yang kedua ini, gangguan itu ditimbulkan oleh sesuatu yang lain. Kalau yang pertama gangguannya karena rambutnya masih tersisa, ini mengganggu, mengganggu pemandangan. Mending gundul plontos sekalian daripada masih sisa tapi mencar-mencar sana sini. Ya, menakutkan. Adapun yang kedua, gangguannya bukan dari rambut tapi dari kutu. Maka ini dibedakan konsekuensinya. Dan ini pernah terjadi di masa Rasulullah SAW ketika haji wada, ada sahabat beliau namanya Ka'ab bin Ujrah. Ka'ab bin Ujrah itu demikian banyak kutunya sehingga berjatuhan di wajahnya. Apalagi dulu tradisi laki-laki Arab itu rambutnya agak panjang sampai ke pundak ya. Jadi otomatis kalau panjang gitu kutunya banyak, antum bisa bayangkan gatelnya kayak apa. Padahal yang namanya kondisi ihram itu bisa berminggu-minggu. Misal dia berangkat dari kampung halamannya, kalau dari Madinah ke Mekah aja itu 9 harian perjalanan. Sampai sana gak langsung tahalul. Mungkin harus sehari, 2 hari atau 3 hari baru bisa tahalul. Belasan hari lumayan itu. Melihara kutu yang sekian banyaknya, bisa dibayangkan gatelnya kayak apa. Dan Nabi SAW ketika itu menyuruh beliau untuk menggundul kepalanya asalkan bisa membayar fidyah. Ya, fidyatul adha, berupa sembelih seekor kambing atau beri makan atau puasa. Contohnya orang yang dalam keadaan ihram kemudian ada bagian dari kukunya yang mengganggu. Ya, kukunya itu sendiri membuat dia tidak nyaman, misalnya pecah kukunya, separuh lepas, separuh masih ada. Ya. Dia terpaksa mencabutnya misalnya. Maka seandainya memang itu gangguan itu muncul dari kuku, bukan dari yang lain, dia tetap terkena fidyah. Afan, kalau dia gangguan dari kuku, dia tidak terkena, enggak terkena kafarah. Tapi kalau potong kukunya itu untuk tujuan lainnya yang tidak bisa, atau dalam rangka menghindari gangguan yang tidak bisa dihindari kecuali dengan potong kuku, padahal bukan kukunya yang ganggu, tapi sesuatu yang lain, maka dalam hal ini dia terkena kafarah. Secara umum kaidah ini menginduk kepada kaidah la dharara wa la dirar. Satu di antara lima kaidah besar yang bunyinya la dharara wa la dirar, atau ad-dararu yuzal. Ya, ada beberapa sinonim ya. Ad-darar yuzal. Yang lebih tepat lagi adalah la dharar wa la dirar. Karena ini lebih universal cakupannya. Mencakup madarat yang akan timbul maupun yang sudah terjadi. Kalau dia akan terjadi, maka berusaha untuk dihindari. Kalau sudah terjadi, maka berusaha untuk dihilangkan atau diperkecil madaratnya selagi itu memungkinkan. Dan juga berlaku bagi sesuatu yang mengganggu secara sepihak maupun yang mengganggu secara bertimbal balik. Ini semua masuk dalam pengertian la dharara wa la dirar. Kaidah berikutnya, wa al tufidul kulla fil umumi fil jam'i wal ifradi kal alimi. Wa al, alif lam di awal isim, itu tufidul kulla fil umum, memiliki pengertian menyeluruh dan mencakup segalanya, bersifat umum. Fil jam'i wal ifrad, baik dalam bentuk jamak maupun dalam bentuk tunggal. Contohnya al-alim. Al-alim. Di sini muallif atau an-nazim Syekh Abdul Rahman Sa'di rahimahullah menyebutkan lafaz-lafaz yang memiliki pengertian umum dan menyeluruh. Yang pertama adalah alif lam al-jinsiyah. Alif lam yang masuk ke dalam suatu isim yang berarti semua yang masuk dalam jenis isim itu terwakili oleh isim. Contoh al-insan. Laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Maka ini meliputi semua manusia, terlepas dari warna kulitnya, suku bangsanya, jenis kelaminnya, usianya, semuanya tercakup dalam pengertian al-insan. Ini alif lam al-jinsiyah. Jenis manusia itu, selama dia masih dinamakan manusia, maka dia tercakup oleh pengertian ayat ini. Karena yang saya contohkan adalah ayat. Kalau yang kita contohkan adalah hadis ya, maka itu meliputi. Contohnya, ya ibadi. Enggak, sini enggak begitu ya. Contohnya, misalnya ayat lain, innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu diciptakan dalam keadaan berkeluh kesah. Semua manusia tanpa terkecuali ini. Mendingkan nisbi lagi. Ya, orang yang fisiknya kurus krempeng dibandingkan dengan binaragawan, nah yang kurus krempeng ini lemah, binaragawan kuat. Tapi selagi dia ini masuk kategori manusia, dia itu lemah sebetulnya. Ya, karena binaragawan kena virus yang kecil, enggak kelihatan oleh mata aja bisa mati dia. Bisa sakit dia gara-gara bakteri, gara-gara virus. Lemah juga. Ya, lemah. Jadi ini jenis lafadz yang memiliki pengertian umum, yaitu ketika dia terkena dengan alif lam al-jinsiyah ad-dakhilah alal asma, yang masuk ke isim. Menurut ahli nahu ini dikenal dengan lamut ta'rif, lam at-ta'rif. Dalam syarahnya Syekh Sa'ad Asy-Syathri hafizahullah menjelaskan, wa al ad-dakhilah alal asma salasatu anwa', alif lam yang masuk ke isim, tahu isim ya, isim itu kata benda, noun, bahasa Inggrisnya noun. Alif lam yang masuk ke isim itu ada tiga macam. Yang pertama az-zaidah, sekedar tambahan. Yang ini biasanya masuknya ke asmaul a'lam, nama yang menjadi nama orang, isim yang menjadi nama orang maksudnya. Contohnya Al-Abbas, Al-Harith. Boleh dipanggil Abbas, boleh dipanggil Harith. Ya, walaupun aslinya adalah Al-Abbas. Ini hanya tambahan saja, tidak mengandung pengertian umum, enggak. Cuma satu ke orangnya, Abbas, Harith. Al-Abbas, Al-Harith, boleh dipanggil gitu, boleh dipanggil tanpa al. Kalaupun dipanggil dengan al, berarti ya, ya tidak ada makna umum, karena ini sifatnya zaidah, tambahan saja. Jenis yang kedua, Al-Ahdiyah, alif lam untuk mengaitkan sesuatu, suatu benda dengan benda yang sedang dibahas atau yang terkenal. Jadi ketika kita bilang asadun, seekor singa, yang mana ya? Kalau kita nggak pernah membahas singa sebelumnya, tidak sedang berbicara tentang singa tertentu, misalnya singa jantan yang ada di kebun binatang Juruk, kita nggak bahas itu, orang nggak akan paham singa yang mana yang dimaksud. Tapi ketika kita sedang membahas suatu singa, kemudian kita ingin menggunakan isim itu tanpa harus mengulang lagi singa mana yang kita maksud, cukup kita menggunakan al-asad. Singa itu loh, yang antum semua faham singa apa mana, ya singa itu, bukan yang lain-lain. Nah, itu namanya alif lam al-ahdiyah. Jadi dia ingin mengembalikan kata-kata ini kepada kata yang sebelumnya sudah pernah dibahas. Contohnya firman Allah Taala, inna arsalna ilaikum rasulan. Ini nakirah ya, nakirah. Kama syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasulan. Fa'asa fir'aunur rasula. Ar-rasul di sini adalah rasul yang sebelumnya disebut. Sungguhnya kami telah mengutus kepadamu seorang rasul sebagaimana kami yang menjadi saksi atas kalian, sebagaimana kami mengutus kepada Fir'aun seorang rasul. Kemudian Fir'aun membangkang terhadap rasul itu, yaitu yang tadi disebut. Ini juga tidak mengandung pengertian umum, karena ini ingin membatasi maknanya justru. Ar-Rasul, ya. Contoh lainnya, mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Al-misbahu fi zujaja. Al di sini tidak berarti semua misbah, tidak. Misbah yang itu yang sebelumnya kita bahas itu, perumpamaan cahayanya Allah itu seperti sebuah celah yang di situ ada pelitanya. Al-misbahu, pelita itu, fi zujajah, dibungkus dalam kaca. Az-zujajah itu, kacanya itu, ka'annaha kaukab, seperti bintang. Nah, jadi ini semua adalah dalam rangka mengaitkan satu isim dengan isim yang sebelumnya, bukan dalam rangka mengeneralisir seperti alif lam al-jinsiyah. Nah, jadi itu fungsi yang kedua. Yang pertama zaidah, yang kedua ahdiyah, yang ketiga al-jinsiyah, yaitu yang memiliki sifat menyeluruh dan umum. Yang jinsiyah ini juga terbagi menjadi tiga. Yang masuk ke isim jamak, contohnya al-mu'minun, al-muslimun, innamal mu'minun, sesungguhnya orang-orang yang beriman. Ya, semua orang yang mengaku beriman, yang hakikatnya beriman, masuk dalam pengertian ayat ini. Ya. Al-muslimun, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i. Semua laki-laki, ya, setiap laki-laki menjadi pengayom bagi wanita secara umum. Yang kedua, alif lam al-jinsiyah yang mengenai nama-nama jenis, bukan nama jamak. Ya, dia enggak memiliki bentuk bukan sesuatu yang banyak gitu ya. Contohnya al-ma'u, al-bay'u, al-ardu, jenis air, jenis jual beli. Yang ketiga, dia masuk ke nama-nama yang sifatnya tunggal, ar-rajulu, al-mar'atu. Orang laki-laki itu satu, yang dibahas satu, atau perempuan itu satu. Contohnya al-insan, was-sariqu, was-sariqatu, faqta'u as-sariq, laki-laki pencuri, was-sariqah, perempuan pencuri. Faqta'u, maka potonglah tangan mereka. Az-zaniyatu waz-zani, fajlidu, pezina wanita maupun pezina laki-laki, cambuklah. Nah, al di sini dalam dua ayat ini masuk ke isim yang sifatnya mufrad, isim yang tunggal, kata benda tunggal, dan dia sifatnya alif lam jinsiyah, yang berarti memiliki pengertian umum. Kaedah-kaedah ini memang sepintas terkesan kaedah lugawiyah, ya, kaedah-kaedah berkaitan dengan bahasa, tapi memang ilmu usul fikih itu kaitannya erat sekali dengan bahasa. Orang yang tidak menguasai bahasa Arab pasti berantakan usul fikihnya, pasti tidak akan paham dia terhadap Al-Quran dan Sunnah. Kacau balau, dijamin. Ya. Jadi memahami bahasa Arab ini adalah salah satu kunci terpenting untuk memahami Al-Quran dan Sunnah. Bahasa Arab sebagaimana yang dipraktekkan oleh orang-orang Arab yang fasih, bukan orang Arab hari ini. Hari ini bahasa pasaran nadanya, enggak pakai kaidah, enggak pakai gramatika, enggak. Tapi sebagaimana yang fasih di zaman bahasa mereka belum terkontaminasi. Nah, itulah yang digunakan dalam Al-Qur'an. Jadi ada perumpamaan-perumpamaan, ada gaya bahasa. Itu semua bisa difahami kalau seseorang menguasai ilmu-ilmu bahasa. Dan banyak pemikiran-pemikiran yang menyimpang, yang bahkan sampai ke tingkat kufur, karena ujmah, karena keajaman orang itu. Ajam itu adalah lawan dari Arab. Manusia itu dibagi dua sama Allah, Arab atau ajam. Bahasa juga dua, Arab atau ajam. Karena sifat al-ujmah ini, banyak orang yang keliru dalam memahami ayat-ayat Al-Quran. Ya. Tokoh-tokoh ahli bid'ah itu rata-rata orang-orang ajam, ya, atau orang yang tidak menguasai bahasa Arab. Seperti misalnya yang terkenal di masa Daulah Abbasiyah, bid'ah itu mulai menyebar setelah diterjemahkannya kitab-kitab filsafat Yunani, sehingga mulailah orang terkontaminasi bahasanya ini dengan bahasa-bahasa filsafat. Contohnya ketika mengatakan Al-Quran itu makhluk. Kenapa? Karena Al-Quran itu syai'un, sesuatu. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan Allahu khaliqu kulli syai'. Allah menciptakan segala sesuatu. Berarti termasuk Al-Quran. Cara bodohnya gitu. Dia tidak tahu bahwasanya kullu dalam bahasa Arab itu tidak selamanya berarti kullu, segalanya tidak. Ada kalanya kullu itu tidak berarti segalanya, hanya satu atau hanya sebagian kecil. Dan itu juga digunakan dalam Al-Quran. Contohnya tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha fa'asbahu la yura illa masakinuhum. Allah menyifati angin taufan yang diutus kepada kaumnya kaum 'Ad, bahwa angin itu menghancurkan kulla syai, segalanya. Apakah semuanya hancur? Enggak, bumi enggak hancur. Masih ada nih bumi, langit juga enggak hancur, gunung-gunung enggak hancur. Terus apa yang dihancurkan? Berarti yang diperintahkan untuk dihancurkan itu aja yang hancur. Makanya ada tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha, atas perintah Allah. Kalau Allah enggak perintahkan angin untuk menghancurkan langit dan bumi, ya itu enggak akan hancur walaupun pakai istilah kul, semuanya. Dan itu banyak. Allahu khaliqu kulli syai', yaitu Allahu khaliqu kulli syai'in mimma sya'nuhu makhluq. Allah menciptakan segala sesuatu yang memang statusnya makhluk. Apakah Allah menciptakan dirinya sendiri? Enggak kan? Tidak. Jadi ini enggak masuk dalam pembahasan. Contohnya kullu nafsin dha'iqatul maut. Nafs, ya. Dalam ayat yang lain atau dalam hadis, ya saya lupa lah teks hadisnya apa, di situ Allah menggunakan kata-kata nafsun itu juga bagi dirinya. Apakah bisa kita gabungkan dua dalil ini, berarti segala sesuatu yang dinamakan nafsun itu pasti akan mengalami kematian termasuk Allah? Ta'ala Allah, enggak mungkin. Ya. Enggak mungkin, tapi ini adalah nafsun yang makhluqah. Fallahu syai'un la laisa kal asya' wa huwa nafsun laisa kal anfus. Allah itu tidak seperti yang lain-lain. Walhasil ini sekedar contoh bahwa memahami bahasa Arab, kaidah-kaidah fungsi tiap kata, tiap huruf, tiap rangkaian kata itu sangat erat kaitannya dengan bagaimana kita akan memahami kalamullah dan kalamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adzan? Baik.